Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la quwwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan malam ini kajian yang selama ini kita tunda, Syarah Al-Jurumiyah di Sumbul Thaibin rahimahullahu ta'ala. Sebagai pengingat untuk kita lebih bersemangat dalam mengkaji kitab ini, An-Nahwu, kita pelajari di antaranya adalah untuk kita mendapatkan istiqamatul lisan, Asy-Syamukhdhi rahimahullahu ta'ala. Dan satu ucapan yang beliau pernah sampaikan maknanya, ta'allamul arabiyyah ma tastaqimu bihi al-alsun. Ya, pelajarlah kalian bahasa Arab yang dengannya istiqamah, yang bagus, benar lisan-lisan kalian dalam mengucapkan bahasa Arab. Yang kedua di antara samarah an-nahwi yang terpenting adalah difahami kitab Al-Quran wa sunnah nabawiyah. An-nahwu akan menjadi sebab seorang mendapatkan al-fahmu sahih, memahami dengan benar ma fil kitab, yang fil Quran, wa sunnah. Kemudian satu poin yang pernah saya dengar dari Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarah Alfiyah. Dan itu di antara sebab yang buat saya pribadi bersemangat belajar dan mengajarkan nahwu. Kita belajar nahwu dan mengajarkan nahwu kurang lebih maknanya adalah untuk menyiarkan, menyebarkan al-lughatul fusha, bahasa Arab yang fasih, yang ketika tersebar tentunya akan membantu kaum muslimin memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu di antara ghayah yang penting dalam mengajarkan nahwu, belajar nahwu, juga dalam rangka menyiarkan, menyebarkan al-lughatul fusha, yang dengannya berarti kita membantu kaum muslimin untuk mudah memahami Al-Quran dan Sunnah. Qul rahimana rahimakumullah, syarah jurumiyah Sumbul Thaibin rahimahullahu ta'ala, kita baca minimalnya ada dua poin yang perlu kita ingat. Hal awal yang pertama tentunya karena kita tahu salamatul aqidah, salamatul manhaj pada penulisnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, sehingga di dalam membaca kitab ini kita merasa aman. Ya, tidak seperti ketika membaca kitab-kitab lain yang penulisnya bukan ahlu sunnah. Karena di antara bidang ilmu yang ahlul ahwal bid'ah yadusun, ia menyusupkan fikrah-fikrah mereka adalah fan annahu, annahu usul fiqh, mustalah. Sehingga dengan kita belajar membaca syarah seorang alim sunni, ya kita merasa aman. Yang kedua, Asy-Syaikh rahimahullahu taala ma'ruf ya dengan mudahnya pemahaman, pemaparan beliau rahimahullahu taala, takrib al-fahm yang sering beliau bawakan dalam kitab-kitab beliau dan daras beliau, sehingga mudah bagi kita untuk memahaminya. Ya. Sehingga beliau rahimahullahu taala seringkali yukarrib al-fahm li-talib dengan bahasa-bahasa beliau ya dalam kitab-kitab beliau, memberikan pendekatan pemahaman kepada kaum muslimin dalam memahami kitab-kitab Salusan Mitaimin rahimahullahu ta'ala. Ya, di antara contohnya, di antara nanti yang akan kita baca, usul tafsir diterangkan di dalam syarah, itu ibarah dari takrib yang ingin beliau bawakan, poin-poin yang ada dalam kitab Muqaddimah Tafsir Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau sarikan, beliau ingin ya dekatkan pemahaman kepada para thullab dengan bahasa beliau, jadilah kitab usul tafsir. Ya. Fathu Rabbil Bariyah. Demikian juga beliau rahimahullahu taala memberikan pemaparan dengan bahasa beliau, mendekatkan kitab Ibnu Taimiyah rahimahullah kepada kita. Sekali lagi, ya, beliau imam, beliau alim sunni, kita merasa aman dengan pemaparan beliau dalam kitab ini, juruminya. Beliau seorang yang ma'ruf, mudah dipahami kitab-kitab beliau, ya pemaparan beliau, dan takrib al-faham. Sehingga mudah-mudahan ini bisa menjadi muqaddimah untuk membahasnya, memahami kitab-kitab berikutnya dari kitab-kitab. Nah, kita sudah sampai ke pembahasan masalah alamatul rafa', yaitu salah satunya dhammah, dan yang terakhir ad-dhammah takunu alamatan rafi'i pada fi'il mudhari'. Tetapi al-fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Dhammah menjadi rafa' pada fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu pun. Yasrabu, yakumu, yakudu, yadhabu, dan seterusnya. Itu dengan dhammah zahirah, kadang dengan dhammah muqaddarah, yahsha, yarmi. Berkata rahimahullah ta'ala, wa qala al-mu'allif rahimahullah, ucapan Ibnu Jurrum rahimahullahu taala syaratnya adalah lam yattasil bi akhirihi syai'un. Syaratnya adalah fi'il mudhari tersebut tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu pun. Kharaja bihi, keluar dengan ucapan beliau ini syarat lam yattasil bi akhiri syai' al-fi'lul mudhari alladhi tasala bi akhirihi syai'un. Keluar dengan syarat ini dan kaid ini fi'il mudhari yang bersambung dengan akhirnya sesuatu. Fahadha la yurfa'u bi dhammati. Maka ini ketika bersambung dengan akhirnya sesuatu dia tidak dirafa dengan dhammah. Ya. Apa itu syai' di sini? Syai'un di sini yakni ittasala bi wawi jama'ah wa alif tasniyah wa ya mukhatabah wa nun taukid wa nunul inas. Itu lima. Syai'un di sini yakni tidak bersambung dengan akhir sesuatu, yakni tidak bersambung dengan wawi jama'ah, dengan alif tasniyah, dengan ya mukhatabah, nun taukid, dan nunul inas. Lima. Jika bersambung dengan sesuatu dengan itu semua, maka rafa'nya tidak dengan dhammah. Misal contohnya kata beliau, yaqulun, ini fi'il mudhari' ittasala bi akhirihi waw jama'ah. Yaqulun bersambung dengan akhirnya waw jama'ah. Hada fi'il mudhari' yaqulun fi'il mudhari' lakin ittasala bi akhiri syai'un, tetapi bersambung dengan akhirnya sesuatu. Maladhi ittasala bi akhirihi, apa yang bersambung dengan akhirnya, yaitu al-waw jama'ah wa nun. Idan kalau begitu la yumkinu an yurfa'a bi dhammati, tidak mungkin dia jarafa dengan dhammah karena bersambung dengan akhirnya sesuatu. Li'anna wattasala bi akhiri syai', karena bersambung dengannya sesuatu. Ya, nanti dalam bab berikutnya tanda rafanya di sini adalah thubutun nun. Qala Allahu ta'ala berfirman la yusjananna. Yusjanan fil mudhari. Tetapi yurfa'u bi dhammati amla, apakah la yusjananna di sini dirafa dengan dhammah atau tidak? Jawabannya la, tidak. Walaupun dia fil mudhari tapi tidak dirafa dengan dhammah. Kenapa? Li'annahu ittasala bi akhirihi nun. Karena la yusjananna di sini fil mudhari yang bersambung dengan akhirnya nun. Nun taukid. Taqilah. Ya, nanti kita berikut di bahasa berikutnya kita akan dapati kalau seperti ini fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid jadi mabni ala fathi. Mabni ala fathi. Taqulu, kemudian kau berkata, an-nisa'u yakumna. Yakumna, di sini juga fi'il mudhari, yakum. Qama, yakumu. Tetapi, la yurfa'u bi dhammah. tidak bisa dirafa dengan dhamma. Kenapa? Li'annahu ittashala bihi nunun niswah. Karena dia bersambung dengan nun niswah. Nunul inath. Ya. Wal mu'allifu yaqul Ibnu Jurrum rahimahullah mu'allif menyatakan syaratnya adalah kapan dia di rafa dengan dhamma adalah lam yattasil bi akhirihi syai. Dan nanti kita di pembahasan berikutnya kita akan dapati yakumna ini mabni ala sukun. Ya, karena dia fil mudhari bersama dengan nun niswah dengan nun inath mabni ala sukun. Qala rahimahullah ta'ala kalla innal insana la yatgha fi mudhari yurfa'u bi dhammatin muqaddarah. Dia rafa dan dirafakannya dengan dhammah muqaddarah. Ala akhirih di akhirnya mana'a min duhuriha at-ta'adzuru, yang menghalangi munculnya dhammah adalah at-ta'adzur. Kenapa? Karena akhirnya alif dan alif itu la tuharrak, alif itu tidak bisa diharakati sehingga ta'adzur tidak mungkin dikasih harakat, tidak mungkin muncul harakat. Wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim. La tahdi, tahdi fil mudhari marfu, tetapi bidammatil muqaddar halalia, dengan dhammah muqaddar halalia. Li'annaha harfu illatin. Ya. Lithiqal. Mungkin dikasih dhammah tetapi berat orang Arab untuk membacanya. Ya, karena ya mungkin dikasih harokat. Tapi dalam keadaan seperti ini berat. Sehingga mana min zuhriha as-saqal. Qala Sumtsamin rahimahullah ta'ala idha qulta yakumani. Kau bilang yakumani, marfu'un bidhammah, marfu'un bidhammah. Apakah yakumani marfu'un dengan dhammah? Jawabannya la, tidak. Kenapa? Li'annahu tasala bi akhiri syai. Karena di sini fi'il mudhari'nya yakum bersambung dengan akhirnya sesuatu. Wahyal alif wa nun. Ya. Padahal syaratnya tadi fi'il mudhari itu marfu dengan dhamma kalau tidak bersambung dengan sesuatu. Di sini bersambung dengan alif dan juga dengan nun. Idan jika demikian alladhi yurfa'u bi dhammati arba'atu asya. Yang dirafa dengan dhammah itu ada empat. Al-ism mufrad. Semata ism mufrad. Kazaid. Wathani jamu taksir. Karijal. Wathalif jamu anas salim. Kalmuslimat. Warrabi' al-fi'lul mudhari' alladhi lam yattasir bi ahli syai'. Yang keempat fi'l mudhari' yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu pun. Misal yakumu, yadribu, yakulu, yarmi, yahsha, yakzu. Kullu hadza, semua fi'il ini yakumu, yadribu, yakulu, yarmi, yahsha, yakzu, semuanya marfu'un bi dhammah. Marfu' dengan dhammah. Lakin qad takunu zahiratan wa qad takunu muqaddaratan, tetapi dhammahnya kadang dhammah yang zahirah dan kadang dhammah muqaddarah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah.